السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث yang pertama dalam bab salam, atau bahkan hadis yang dibawakan dalam bab salam, karena cuma satu hadisnya, yang merupakan hadis yang ke-266 dari awal kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sanah wa sanatayn wa thalath fa qala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum ووزن معلوم إلى أجل معلوم. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan di Madinah penduduknya telah mengerjakan bai'us salam, yuslif yakni bai'us salaf atau bai'us salam, yakni mereka telah memesan buah-buahan itu untuk 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Ini sudah dibayar uangnya, nanti tahun depan diberikan barangnya. Ada yang 2 tahun atau ada 3 tahun bahkan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan kaidahnya. Boleh seperti itu, tetapi dengan syarat. Kata Nabi, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang aslafa fi syai'in, yang memesan sesuatu. Fal yuslif, maka hendaklah dia memesannya fi kailin ma'lum, dengan timbangan yang jelas. Wa waznin ma'lum, dengan berat yang jelas. Ila ajalin ma'lum, dan dengan waktu yang jelas. Ini saya berikan uangnya untuk memberi 10 kilo. Harus jelas 10 kilo. Atau kalau bukan kilo, pakainya kail. Kail itu takaran. Saya beli sekian liter, ini uangnya. Kapan? Ya nanti, musim depan. Sama gak dengan pengijon? Hah? Jual beli barang yang di pohon. Sama gak? Beda. Kalau itu dalam keadaan tidak jelas, pokoknya saya beli berapapun yang ada nanti. Kan begitu. Kalau ini tidak, dalam keadaan dia pesan, pokoknya saya beli kurma dari kamu nanti, ya. Kalau musimnya tentunya, tahun depan, saya beli 10 karung. Nih uangnya, di muka. Nah nanti tanggung jawab dia, 10 karung itu dia berikan pada tanggal tahun yang sudah ditetapkan dalam majelis akad. Maka silahkan, kata Nabi, boleh, tapi dengan syarat. Man yuslif fal yuslif fi kailin ma'lum, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah dengan timbangan yang jelas, dengan takaran yang jelas, dan waktu yang jelas pula. Maknanya secara ijmali, secara global diterangkan di sini, secara ringkas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muhajiran, Nabi datang, ya, dengan maksud hijrah, datang ke Madinah adalah ketika Rasulullah sallam hijrah. fawajada ahlal madinati, dan beliau mendapati penduduk Madinah, liannahum ahlu zuru'in wa thimar, karena memang penduduk Madinah adalah orang-orang yang petani, orang-orang yang kerjanya adalah berkebun, ahlu zuru'i wa thimar, maka mereka biasa melakukan bai'us salam atau bai'us salaf. Wadhalika bi an yuqaddimu thaman wa yuajjilu al-muthman fi thimar. Apa itu bai'us salam? Yaitu yuqaddimu thaman, mereka mendahulukan harganya. Wa yuajjiluna al-muthman fi thimar, dan menunda barangnya. Tentunya waktu itu buah-buahan, karena memang mereka adalah yang pekerjaannya sebagai tukang kebun atau orang yang berkebun atau petani. Muddat sanah, pemesanan itu mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Faqarrahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi mentakrir yakni menyetujuinya, ala hadhihi muamalah, menyetujui transaksi yang seperti itu, model jual beli yang seperti itu. Walam yaj'alha min babi bai'i ma laysa 'indal ba'i', dan beliau tidak memasukkannya kepada bab lain, tidak memasukkannya kepada bab menjual apa yang dia tidak pegang, menjual apa yang dia tidak memiliki, tidak masuk ke situ. Berarti dibedakan dari penjualan yang tidak dimiliki. Dan sudah kita singgung kemarin, yaitu hadis Hukaim Ibn Hizam, yang Rasulullah SAW melarang orang menjual apa yang kamu tidak punya. La tabi' ma laysa 'indak, kamu jangan menjual apa yang kamu tidak punya. Nah, ini bai'us salam yang terjadi di Madinah, Rasulullah SAW tidak menyamakannya dengan itu, karena betul-betul mereka punya zimmah, punya tanggung jawab, punya jaminan bahwa nanti dia akan punya sebentar lagi. Yani kemungkinannya dengan ghalabatul dhan dia akan punya, seperti misalnya dia memiliki kebun yang luas, dia yakin walaupun tidak pasti, tapi ghalabatul dhan, prasangka yang besar, yang dominan, bahwa dia akan mendapatkan hasil. Maka saya pesan, pesannya nanti kalau hasilnya ada saya beli 1 kilo, saya beli 10 kilo, mereka membayar duitnya duluan. Dengan uang itu si petani tadi bisa menyuburkan pohon-pohonnya kan, dengan membeli pupuk, dengan ini, dengan, karena punya modal dia dari uang-uang tadi. Keuntungan mereka, dia membayar lebih murah daripada membeli langsung dengan pesan lebih murah. Jadi dua belah pihak mendapatkan keuntungan, dan Nabi SAW menyetujuinya, dan beliau tidak memasukkannya kepada larangan jual beli apa yang tidak dimiliki. Yang al-mufdi ilal gharar, yang akan membawa kepada tipu daya. Lianna salaf muta'alliquhu dhimam lal a'yan. Karena yang namanya salaf atau bai'us salam kaitannya dengan dhimam, bukan dengan a'yan. Apa dhimam? Bentuk jamak dari dhimmah. Apa a'yan? Bentuk jamak dari ain. Dhimmah itu di bawah tanggung jawab seseorang, sesuatu. Itu adalah di bawah jaminanku. Adapun a'yan, ainnya ditentukan. Barang seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang dia tidak punya. Ini tidak boleh. Kalau ain, maka itulah yang dilarang. Tapi kalau dhimmah, itu dibolehkan. Maka apa bai'us salam? Aqdun ala mausufin fid dhimmah. Aqad atas sesuatu yang digambarkan dan disifati di bawah tanggung jawab dia, di bawah jaminan si penjual. Ini namanya dhimmah. Berarti ta'alluquhu bidhimmah la bil a'yan. Walakin bayyana lahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil muamalati ahkaman. Hanya saja Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka hukum-hukumnya. Dibolehkan, silahkan. Tetapi Rasulullah menerangkan ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Yang tibaiduhum anil munaza'at, yang akan menjauhkan mereka dari pertikaian, mukhasamat, percekcokan, perselisihan, yang akan menjauhkan dari yang demikian. Rubama yajurruha tulal muddah fil ajal, yang bisa jadi akan membawa panjangnya atau membawa kepadanya, membawa kepada pertikaian karena panjangnya masa, karena tidak jelas misalnya, ya kapan-kapan saya berikan. Kapan-kapan itu tidak jelas. Apa akibatnya nanti? Kalau orang salah satunya tidak sabar, ya, akan marah dia dan akan terjadi pertikaian. Saya kan tidak bilang kapan, tanggal sekian, tanggal sekian. Saya tidak pernah bilang bulan apa. Ya tunggu saja. Ya sampai kapan nunggu? Ya. Maka dengan ketidakjelasan pada waktu akan yajurruha tulul muddah ilal mukhasamat. Tulul muddah, panjangnya waktu tadi yang tidak jelas akan membuat pertikaian dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Faqala, maka Nabi pun bersabda, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang memesan sesuatu atau membeli dengan bai'us salam, falyudbit qadrahu, hendaklah menegaskan ukurannya. Qadrahu, ini ukurannya. Kalau mimma yukal fabikailihi, kalau yang dipesannya adalah sesuatu yang ditakar, maka dengan takarannya, berapa liter, harus jelas. Au mimma yuzan, atau kalau barangnya sesuatu yang ditimbang beratnya, maka harus jelas berapa beratnya. Bimizanihi. Atau kalau barangnya adalah sesuatu yang diukur panjangnya, ya harus jelas berapa panjangnya. Asyari'iyainil ma'lumain, yani takaran yang sudah syar'i, ukuran berat yang sudah syar'i, timbangan yang syar'i, yang sudah diketahui bersama. Waliyarbathu bi ajalin ma'lum, dan kemudian dikaitkan dengan waktu yang juga harus jelas waktunya, kapan dibayar, kapan diberikan barangnya, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Hatta idza arafa qadrahu wa ajalahu, hingga kalau sudah diketahui kadarnya berapa, beratnya berapa, takarannya berapa, dan diketahui pula ajalnya, batas waktunya kapan, maka in qata'atil khusumah wal musyajarah, maka akan hilanglah pertikaian, akan hilang musyajarah, permusuhan. Wastawfal mushtari haqqahu bisalam, dan sang pembeli akan menerima apa yang dibelinya dengan selamat, penjual juga akan mendapatkan keuntungannya. Mari safa min al hadis, berarti dalam hadis ini kita mendapatkan faedah, bahkan fawaid, beberapa faedah. Yushtarat fil salam ma yushtarat fil bay. Tentunya kalau kita lihat faedah dari hadis ini adalah syarat-syarat bai'us salam, kan begitu. Kita dapatkan dari hadis ini syarat jual beli dalam bentuk bai'us salam. Tentunya di samping syarat-syarat jual beli secara umum. Kalau salah satu jual beli secara umum itu otomatis. Dalam jual beli apapun, apakah jual beli salam ataupun yang langsung, tetap ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat jual beli? Yushtarat fis salam ma yushtarat fil bay. Disyaratkan pula pada jual beli salam, bay'us salam, disyaratkan pula apa yang disyaratkan pada jual beli biasa. Li'annahu ahadu anwa'ih, karena bay'us salam termasuk jual beli, maka syarat-syarat jual beli harus ada. Fala budda an yakuna al-'aqd min jaiz at-tasarruf, maka syarat pertama, akadnya harus oleh orang yang boleh melakukan akad. Yani harus dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Siapa yang boleh melakukan transaksi? Akil. Apalagi? Baligh. Apalagi? Laki-laki. Hah? Tidak, laki-laki maupun perempuan boleh. Hanya sebagian seperti Imam Malik yang menyatakan bahwa perempuan termasuk sufaha, tidak boleh jual beli. Tapi wallahu alam, yang lebih rajih adalah tidak demikian. Wanita dikatakan sufaha, dikatakan bodoh dalam masalah lain, tetapi tetap jual beli diperbolehkan. Berarti yang tidak boleh memberikan atau melakukan akad adalah anak kecil misalnya, tiba-tiba menjual rumahnya misalnya, itu tidak boleh. Berarti apa syarat awal? Seperti syarat jual beli, harus yang melakukan adalah orang yang jaiz at-tasarruf, orang yang akalnya sehat, bukan orang gila, orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak. Malikul ma'qud 'alaih, syarat kedua, dia punya barangnya. Pada bai'u salam, disyaratkan gak kalau dia punya? Disyaratkan. Saya punya barangnya. Tapi belum muncul, sebentar lagi insya Allah pada musimnya akan keluar buahnya. Ya kan? Berarti dia punya sungguhnya. Enam. Au ma'dzunun lahu fi, atau dia adalah orang yang diizinkan, bukan pemilik tapi diizinkan. Seperti sales-sales yang disuruh oleh bosnya. Barangnya milik siapa? Milik bosnya. Tapi dia menjualkan. Boleh apa enggak boleh? Oh, itu menjual bukan miliknya. Iya. Tapi boleh. Kenapa? Ma'dzunun lahu. Dia diberi izin oleh si pemilik. Tolong jualkan barang saya. Wala budda fihi minar ridha. Syarat berikutnya harus saling ridha. Ini syarat pada seluruh jual beli. Wa an yakuna lil muslim fihi mimma yasihhu bai'uhu. Aw lil muslim fihi mimma yasihhu bai'uhu. Syarat berikutnya yang dijualnya harus yang boleh dijual. Walaupun takarannya jelas, waktunya jelas, barangnya jelas, tapi bai'u salam gak boleh. Loh, kenapa gak boleh? Kan syaratnya jelas. Bikain ma'lum, waznin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Iya, gak boleh. Karena yang dipesannya khomer. Boleh gak? Gak boleh. Karena tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan. Maka di sini berarti al-muslam fi mimma yasihu bay'uhu. Yang dipesan tadi harus sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Apa yang tidak boleh diperjualbelikan? Kemarin, hadis kemarin, bangkai, khamr, daging babi, dan berhala, dan sejenisnya. Maka kalau barangnya tidak boleh diperjualbelikan, dengan jual beli biasa maupun dengan bai'us salam, walaupun syaratnya lengkap, tetap tidak boleh. Wala budda fihi minal qudrah alaihi waqta hululih. Syarat berikutnya adalah harus mampu dia mengadakan barang itu pada waktunya. Wa an yakuna thaman wal muthman ma'lumain. Dan syarat yang terakhir harus jelas. Alat tukarnya dan barangnya harus jelas. Atsaman harganya, itu alat tukarnya. Harus jelas. Kalau uang berapa, jelas. Pokoknya ini saya beli satu bundel ini. Uangnya dalam karung ini. Berapa? Ya enggak tahu. Untung-untungan. Mungkin kamu rugi, mungkin saya rugi. Enggak boleh demikian. Harus jelas. Kalau emas ya harus jelas berapa gram. Kalau perak harus jelas pula berapa gram. Demikian pula al-musman alih. Demikian pula al-musmannya. Barangnya harus jelas. Apa barangnya? Makanya dalam bai'us salam disebutkan mausuf, harus dijelaskan sifat-sifatnya sehingga jelas oleh kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli jelas. Wal muthman ma'lumaini, atsaman wal muthman ma'lumain, harganya, alat tukarnya dan barangnya harus jelas. Wa yazidus salam, itu semua syarat-syarat pada jual beli biasa pun ada. Pada jual beli biasa pun harus jelas. Maka semua itu ada pada syarat jual beli secara umum. Sedangkan khusus pada jual beli salam, yazidul salam ala hadhih syuruti syurutan. Ada di atas syarat-syarat tadi, syarat-syarat lain. Yang kembalinya kepada ziyadatu dhabtihi wa tahririh. Yang kembalinya kepada kejelasan atau tambahan kejelasan. Agar lebih jelas dan lebih gamblang. Li'alla tufdil mu'amalah ila syijar, agar jangan membawa kepada pertikaian. Kita akan baca insyaallah pada pelajaran berikutnya. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.